Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'an. Ikhwani fi din wal akhwat, para talabah rahimani wa rahimakumullah, pada pelajaran yang lalu kita sudah memasuki fasal al-ismu alladhi la yansarif, dan telah disebutkan beberapa perkara berkaitan dengan ini. Nah, sekarang kita melanjutkan di halaman 65. Wa amal adlu, wa amal adlu. Nah, silakan baca. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما العدل فهو خروج الاسم عن صيغته الأصلية إما تحقيقا كأحد وموحد وثناء ومثنى وثلاثة ومثلث ورباع ومربع وهكذا إلى العشرة فإنها معدولة أن ألفاظ العدد الأصول مقررة فأصل جاء القوم أحد جاءوا واحدا واحدا أحد جاء القوم أحد أحد جاءوا واحدا واحدا وكذا أصل الموحد وأصل جاء القوم مثنى جاءوا اثنين اثنين وكذا في الباقي وإما تقديرا cukup حسب وكذا الباقي. قال المصنف رحمه الله تعالى وأما العدل adapun adal fahuwa yaitu khurujul ismi an sighatihil asliyah, yaitu keluarnya isim dari bentuk asalnya. Nah, lihat catatan kaki nomor 5. Ai tahwilul ismi min halatin ila halatin ukhra ma'a baqa'il ma'nal asli, yaitu perubahan isim dari satu keadaan ke keadaan yang lain ma'a baqa'il ma'nal asli, bersamaan dengan tetapnya arti asal. Atau ringkasnya, tetapnya isim atau artinya perubahan isim dari satu keadaan ke keadaan yang lain disertai dengan tetapnya arti asal. Nah, barakallahu fikum. Qala imma tahqiqan, bisa berupa tahqiq. Apa itu tahqiq? Lihat catatan lagi. Tahqiq yaitu bi an yadulla dalilun ala anna hadal isma ma'dulun wa hada wujida fi sifat, yaitu isim tersebut ai artinya bi an yadulla dalil, yaitu ada dalil yang menunjukkan, yaitu adanya dalil yang menunjukkan ala anna hadal isma, bahwasanya isim ini ma'dulun, terkesampingkan, maksudnya terambil. Wahada, dan ini wujida fi sifat, ada pada sifat. Nah, dan akan disebutkan di matan ya, matan syarah. Ya, kita lanjut ke matan syarah. Qala syarih rahmat ta'ala imah tahqiqan, artinya petahqiq tadi, adanya dalil yang menunjukkan bahwa isim ini terambil dari isim yang lain, dan ini terjadi pada sifat. Naam. Ka uhada wa mauhada wa thunaa wa masna. Seperti uhad, mauhad, thuna, masna, wa thulas, wa maslas, thulas dan maslas, wa ruba'a wa marba', ruba' dan marba', wa hakada ilal asyara dan seterusnya sampai 10. Nah, yaitu khumas dan makhmas, sudas dan masdas, suba' dan masba', fuman dan masman, tusa' dan apa? Matsa'. Nah, itu sampai 10. Naam. Barakallahu fikum. Dan sampai 10 ini menurut pendapat yang kuat ya. Menurut pendapat yang kuat. Nah, di sana ada sebagian ulama yang membatasi 1 sampai 4, tidak lebih dari 4. Artinya hanya pada masna, thulatsa, wa ruba', wa thuna, wa thulats dan ruba'. Naam. Barakallahu fikum. Bahkan Imam Bukhari rahimahullah berkata Abu Ubaidah bin Ma'mar, bahkan disebutkan di pendapat Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan pendapat Abu Ubaidah bin Ma'mar bahwa orang Arab menyebut bilangan adal tidak lebih dari 4. 6. Barakallahu fikum. Namun pendapat yang kuat, pendapat yang disebutan di kitab ini atau pendapat jumhur, yaitu dari 1 sampai dengan 10. Dari 1 sampai dengan 10. Nah, karena itu Imam Asyuti berkata tidak perlu diperhatikan pendapat Abu Ubaidah tentang tidak didengar, tidak adanya sama'i untuk bilangan lebih dari 4. Nah, barakallahu fikum. Artinya apa? Pendapat yang kuat adanya sama'i juga dari 1 sampai dengan 10. Nah, dan itu insyaallah bisa antum dapatkan penjelasannya di kitab Al-Mumti' fi Ilmi Nahwi pada pembahasan yang sama, yaitu tentang mamnu' minas sarfi ya. Nah, sebaiknya kita ikuti yang ada di kitab ini, dan ini pendapat jumhur bahwa adal dan yaitu keluarnya isim dari bentuknya yang asli bisa berupa tahqiq, dan tahqiq ini untuk yang menunjukkan bilangan 1 sampai dengan 10. Yang bilangan ini 6, bilangan yang diulang-ulang ya, perubahan dari bilangan 1 sampai dengan 10 untuk bilangan yang diulang-ulang. Bilangan 1 sampai dengan 10 yang menunjukkan untuk bilangan yang diulang-ulang. Kalau uhad berarti artinya wahidun wahidun. Uhad dan mauhad artinya wahid wahid. Kalau funa dan masna artinya isnain isnain. 6. Thulas dan masas artinya salas, itu artinya untuk bilangan yang diulang-ulang. Nah, dan akan dijelaskan pada lafaz berikut ini. Qala fa innaha ma'dulatun an alfadhil adadil usul. Karena kata-kata ini ma'dula, terkesampingkan, atau kita lebih mudah diartikan terambil, an alfadhil adadil usul mukarraratan, dari lafat-lafat bilangan usul, lafat-lafat bilangan pokok mukarraratan yang terulang-ulang. Fa aslu ja'al qaumu uhad, maka asal dari ucapan ja'al qaumu uhada. Ja'al qaumu uhada, bukan uhadu ya, uhada. Nah, jangan terbawa oleh salah cetak apa cetakan tertentu, karena dia di sini sebagai 6. I'rabnya mansub. Kenapa? Karena mansub sebagai hal. Ja'al qaumu uhada, arti dari ucapan ini ja'u wahidan wahidan. Nam ja'al qaumu uhada artinya ja'u wahidan wahidan. Barakallahu fikum. Baik. Uhad ataupun arti wahidan wahidan semuanya kedudukannya sebagai hal mansub. Wa qadal mauhad demikian juga al-mauhad. Nam artinya demikian juga untuk mengucap ja'al qaumu mauhad. Ya. Yeah. Wa aslu ja'al qaumu matsna dan asal dari ucapan ja'al qaumu matsna ai ja'u isnain isnain datang dua-dua. Kalau tadi ja'al qaumu uhada artinya datang kaum kaum itu datang satu-satu. Ja'al qaumu matsna artinya kaum itu datang dua-dua. Wa kadzal baqi dan demikian pada bilangan dan demikian pada yang tersisa al-baqi yang tersisa yaitu 3 sampai 10 yang belum disebutkan yang baru disebutkan 1 sampai 2. Nah. Barakallahu fikum. Di Irab Abu Muhammad ja'u wahidan wahidan. Ja'u wahidan wahidan. Ja'u fi'il fi'il fa'il. Ja'uf ja'u ja'a fi'lun madin mabni ala sukun litisalihi bi dhamir raf'in litisalihi bi wawil jama'ah. Nah. Wal wawu al wawu dhamirun muttasilun mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Iya. Wahidan wahidan. Wahidan wahidan hal. Hal mansub hal mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu al-zahira. Naam. Abu Sofnat. Ja'u isnain isnain. Ya, di Arab. Ja'u isnain isnain. Ja'u fi'lin fi'lun madin. Fi'lun fi'lu fi'li madin. Mabni ala dhommi. Mabni ala dhommi. Wabitosilihi. Ja'u fi'lun madin mabni ala dhommi wal wawu wal wawu wal wal wal wawu dhamir muttasilun mabni ala sukun ala sukun nam mabni ala sukun wal wawu dhamir muttasil ya wawu dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahali raf'in fi mahali raf'in fa'il fa'il wawu dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahali raf'in fa'il ya. Isnain isnain isnain halun mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u li'anahu al-ya' niabatan niabatan anil fathhi li'anahu mulhaq bil matsna mulhaq bil musanna mulhaq bil musanna iya Pak Ahmad ja'al qaumu masna ja'al qaumul ja'al qaumu masna ja'al qaumul masna ja'a fi'lun madi mabni 'ala fathah qaumu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun dhahiratun ala akhirihi. Iya. Masna halun mansubun wa alamatu nasbihi fathah. Fathah muqaddara atau fathah dhahira? Masna fathah muqaddara. Iya, afsanta fathah muqaddara. Ya, it's fathah yeah. Muqaddara. Mana amin dhuriha? Amin dhuriha. Ta'adzur. Ta'adzur. Ya, afsanta. Ya, lanjutan Abu Isa membaca. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa imma taqdiran kal a'lami allati 'ala wazni fu'al كعمر وزفر وزحل فإنها لما سمعت ممنوعة من الصرف وليس فيها علة ظاهرة غير العالمية قدروا فيها العدل وأنها معدولة عن عامر وعن زافر وعن زاحل. نعم أحسنت. وإما تقديرا dan bisa berupa takdir secara perkiraan, artinya perubahan ini diperkirakan terjadi. Nah, apa maksudnya? Lihat catatan kaki nomor 8. Ai la yujadu dalilun ala anna hadal isma ma'dulun wa hada khosun bil a'lam. Nah, artinya arti dari takdir di sini yaitu tidak terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya isim ini ma'dul. Isim ini terkesampingkan atau terambil dari isim yang lain. Wa ada khosun bil a'lam, dan ini khusus pada a'lam, pada nama-nama. Pada nama-nama. Nah, kalau yang di atas tadi pada sifat ya. Yang sebelumnya tadi pada sifat yang bilangan 1 sampai apa? 10. Sampai 10 pada sifat. Kalau ini pada nama. Nah. Allati ala wasni fu'al, yang nama tersebut mengikuti wazan fu'al. Faqad sumi'at ghairu munsharifatan ghairu munsharifatin wa laysa fiha illa al-alamiyah faqad daru fiha al-adal. Telah datang secara sama'i, didengar secara sama'i, yaitu ada terdengar dari orang Arab, mereka mengucapkan ini, artinya sudah berlaku pada orang Arab, sudah ada sama'inya. Nam, ghairu munsharifatin, telah ada sama'i bahwasanya kata-kata ini tidak munsharifa, yaitu mamnu' min as-sharfi. Walaysa fiha ilal alamiyah, dan pada kata-kata tersebut tidak ada sebab kecuali alamiyah. Nam, sedangkan yang diinginkan dari mamnu' min as-sharfi itu alamiyah bersama dengan lainnya atau wasfiyah bersama dengan yang lainnya. Nah, di sini tidak terdengar sebab melainkan hanya alamiah. Mana sebab lainnya? Nah, maka sebab lainnya ditakdirkan ada. Apa itu adal? Walaysa fiha ilal alamiyatu faqad daru fiha al adala. Tidak ada padanya sebab lain melainkan alamiah, maka mereka mentakdirkan padanya sebab adal. Sebab adal yaitu terambil dari kata lainnya. Hifdzan li qa'idatihim, untuk menjaga kaidah mereka, minil linkhiram, dari rusak, untuk menjaga kaidah mereka dari kerusakan, yaitu agar tidak menyelisih kaidah. Ketika mereka mengatakan adal itu isim yang terambil, terkesampingkan dari isim yang lain, maka ketika mereka katakan ini adal, maka mereka katakan itu ma'dul dari ini ma'dul dari ini, meskipun ma'dulnya tersebut secara takdir bukan secara tahqiq. Nah, barakallahu fikum. Ya, kalau wa imma takdiron, ya kita lanjutkan di matan syarah. Kal a'lami lati ala wasni fu'al ka umara wa zufara wa zuhala, seperti Umar, Zufar dan Zuhal. Fa inna halama sumi'at mamnu'atan minasarfi, isim-isim ini tatkala terdengar mamnu'atan minasarfi, terdengar mamnu' minasarfi, yaitu tidak bisa menerima tanwin dan tidak bisa majrur dengan kasra. Walaysa fiha ilatun dhahiratun, dan padanya tidak terdapat ilah yang dhahir, yang jelas, yang nampak. Ghairul alamiyah, selain alamiyah. Qaddaru fihal adal adla, maka mereka mentakdirkan padanya adal. Wa anaha ma'dulatun an amir, dan kata-kata tersebut ma'dul terambil dari amir, umaru dari amirun. Wa an zafir, yaitu zufaru dari zafirun. Wa an zahilin, yaitu suhalu dari zahilin. Nah, itu yang dimaksud dengan adal. Artinya adal hanya pada bab sifat 1 sampai 10 yang wazannya adalah maf'al dan fu'al, gitu ya kesimpulannya. Untuk bab adal, yaitu bisa berupa sifat, yaitu dari 1-10 yang wazannya adalah fu'al dan maf'al, uhad atau mauhad, sampai dengan 10, yaitu sampai dengan apa? 10 apa 9? 10 ilal asyara. Nah, sampai ilal asyara. Atau bisa berupa juga nama. Nah, kalau nama ikut wazan fu'al. Ikut wazan fu'al seperti Umar, Zufar. Nah, dan nama-nama ini terbatas. Antum lihat catatan kaki berikutnya. Lihat catatan kaki nomor 9. Nama-nama ini terbatas ya. Wa jumlatu masumi'a minal arab minal a'lam. Nah, jumlah nama-nama yang datang samai dari Arab. Nah, jumlah nama-nama yang ma'dula, jumlah tum masumi'a minal arabi minal a'lamil ma'dulati takdiran, jumlah nama-nama ma'dul yang datang samai dari orang Arab secara takdir berjumlah arba'ata asyara, berjumlah 14. Nah, salah satu madkura, tiga telah disebutkan. Apa tiga disebutan itu? Tiga telah disebutan, apa itu? Umaru, Sufaru, dan Suhal. Sudah tiga kan? Nah, berikutnya Jumahu, Waquzahu, Wajusamu, Wamudharu, Wausamu, Wajuha, Wadulaf, Wadulafu, Wahubalu, Wabula'u, wa qusamu wa thu'alu. Nah, itu ya jumlahnya mencapai 14. Wa quluha ma'dulatun an fa'il, semuanya terambil dari fa'il, dari wazan fa'il. Nah, berarti kalau jumahu dari apa terambilnya? Jamihun. Qusahu dari apa? Qasihun. Jusamu dari jasimun. Mudharu dari madhirun, dan seterusnya. Semuanya terambil dari fa'il illal akhir, kecuali yang terakhir. Apa itu? Apa yang terakhir? Fu'al. Fu'al. Fa'inaha, fa'innahu ma'dulun an af'al, terambil dari af'al, yaitu terambil dari af'al, af'alu. Nah, barakallahu fikum. Nah, artinya apa? Untuk sebab alamiah ma'a adal, untuk sebab alamiah ma'adal, maka dikatakan untuk kata-kata yang terbatas pada 14 kata, gitu ya. Untuk mamnu' minas sarfi yang sebabnya alamiah ma'adal, maka terbatas pada kata-kata yang berjumlah 14 yang tadi. Nah, kita ulang cara mengirobnya sambil mempraktekkan mamnu' minas sarfi beserta dengan ilatnya. Ja'a, ja'al qawmu masna. Nam ja'al qawmu masna. Nam ja'a fi'lun madin. Ntar yang kira-kira bisa pengganti ya. Nam kita pakai Umar. Nam kita contohkan Umar. Ja'a marartu bi Umara. Nah itu. Marartu bi Umara. Marartu marra fi'lun madin mabni ala sukun litisalahi bi dhamiri rafi'il mutaharik wa ta dhamir mutasil mabni ala dhammi fi mahalli rafin fa'il ba bi Umara ba arbu jar Umara majrur bil ba wa alamatu jarihi fatha niabatan anil kasrati li anahu mamnu' min asrfi illatuhu alamiyah ma'a adal. Nah, itu. Nah, sahihnya di situ ya. Ilatuhu alamiyah ma'a adal. Nah. Ya, lanjutan bacaan. Siapa sekarang? Bismillah. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala, wa amma ta'nithu fahuwa ala thalathati aqwamin aqsamin ta'nisin bil alifi wa ta'nisin bit ta'i wa ta'nisin bil makna. Fata'nisu bil alifi yamna'us sorfata mutlaqan sawa'un kanatil alifu maksuratan hubla ka hubla wa marbo wa zikro au kanat ma'dudatan ka sohro'a wa hamro'a wa zakariya'a zakariya'a wa asya'a wa hadihil illatu hiyal illatu thaniyatu minal illatainil lataini kullu wahidatin min huma tamna'u sorfa wahdaha wa taqumu maqamal illataini. Ya, hasab qala al-musannif rahimahutaala wa amma ta'nisu fa huwa ala salasati aqsam. Adapun ta'nis maka terbagi menjadi tiga macam. Ta'nisin bil alifi, ta'nis dengan alif. Wa ta'nisin bit ta, ta'nis dengan ta. Wa ta'nisin bil makna, dan ta'nis dengan arti. Nah, barakallahu fikum. Telah lewat pembahasan pada pembahasan kita yang lalu di kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif, nah, tentang ta'nis, tentang mu'anas dan mudzakkar, ya, pembahasan tentang mu'anas. Bahwasanya isim dikatakan mu'anas ketika isim tersebut memiliki tanda. Karena mu'anas itu cabang untuk mudzakkar. Karena mudzakkar itu asal, maka tidak perlu tanda. Dan dikarenakan mu'anas itu adalah cabang, maka perlu adanya tanda yang menunjukkan kemu'anasannya, yang menunjukkan status dia sebagai isim mu'anas. Ada berapa tanda mu'anas? Pada pelajaran yang telah lalu ada tanda mu'anas, ada tiga ya. Nah, apa saja? Tanda yang pertama berupa berupa ta'nis atau kita katakan ta' marbuto. Nah, yang kedua berupa alif ta'nis mamduda. Yang ketiga berupa alif ta'nis maksuro. Nah, itu tanda mu'anas. Nah, ada tiga. Barakallahu fikum. Dan di sana juga ada isim-isim yang mu'anas namun tidak bertanda. Ada isim-isim mu'anas namun tidak bertanda. Atau sebelum itu, contoh mu'anas dengan ta'nis tandanya. Contohnya apa? Contoh Fatimatu, contoh lain Saburatun, Qa'imatun dan lain sebagainya ya. Nah, contoh mu'anasnya dengan alif ta'nis mamduda seperti Saudau, Hasna'u dan Sahra'u dan lain sebagainya. Contoh mu'anas yang tandanya dengan alif ta'nis maksuro apa? Husna, Hubla, Nam dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sana ada isim-isim mu'anas yang tidak bertanda. Nah, seperti Hindun, berarti mu'anasnya maknawi. Zainabu, mu'anasnya maknawi. Atau isim lainnya Jahannam, mu'anas bukan ma'anas, maknawi. Nar, mu'anas bukan mu'anas, maknawi. Nah, gitu ya. Nah, mu'anas yang tidak bertanda ini, yang maknawi ini, yang sudah masmuk, sudah sama'i, terdengar dari orang Arab, sudah ditentukan oleh mereka. Nah, barakallahu fikum. Nah, di sini pembahasan kita adalah tentang wa amma ta'nis, adapun mu'anas, adapun ta'nis, maka ada tiga macam. Ta'nis dengan alif, alif apa di sini? Alif ta'nis mamduda dan alif ta'nis maksuro. Wa ta'nis bita, dan ta'nis dengan ta, yaitu ta marbuto tadi ya. Wa ta'nis bil makna, yaitu apa? Yang tidak memiliki tanda alif ataupun ta marbuto tadi, tidak memiliki tanda alif maksuro, alif mamduda ataupun ta ta'nis, namun mu'anasnya dengan makna. Nah, barakallahu fikum. Kalau fata'nisul bil alifi, ta'nis dengan alif yamna'u sarfa mutlaqa, maka dia itu menjadikan isim mamnu' minas sarfi secara mutlak. Artinya isim kalau ada ta'nis dengan alif, kalau isim itu ta'nis mu'anasnya tandanya alif, maka dia menjadi mamnu' minas sarfi secara mutlak. Maksudnya apa? Maksudnya baik dia itu alifnya maksurah ataupun alif mamduda. Nah, baik dia itu isimnya alifnya maksurah atau mamduda, selagi ada tanda ini, maka menjadi mamnu' minas sarfi. Sewa'un kanatil alifu maksuratan, baik alifnya ini alif maksurah kahubla wal mardo wa dhikra, seperti pada contoh hubla, mardo dan dhikra. Nah, isim-isim ini disebut isim apa? Hubla, mardo dan dhikra, isim isim maksur. Isim maksur. Isim maksur, yang isim maksur di sini masuk dalam bab mamnu' minas sarfi. Isim maksur yang masuk, isim maksur yang masuk dalam bab mamnu' minas sarfi. Di sana juga ada isim maksur yang munsharif. Kali ini kan ghairu munsharif ya. Ghairu munsharif berarti sama dengan mamnu' minas sarfi. Kalau munsharif berarti bukan mamnu' minas sarfi. Hubla, mardha dan dhikra adalah isim-isim maksur yang mamnu' minas sarfi karena memenuhi syarat. Di sana ada isim maksur yang tidak munsharif. Artinya dia di sana ada isim maksur yang munsharif, yang munsharif. Sebutan contohnya ada di pelajaran kita yang telah lalu di kitab Al-Mumtak fi'il Metasrif. Ada isim maksur yang munsharif. Apa contohnya Abu Muhammad? Abu Isa. Ingat, isim maksur ini perlunya ilmu di murja'ah, diulang-ulang, dibaca ya. Karena kalau enggak bisa membedakan, nanti kenapa ini tidak mamnu' minas sarfi padahal sama-sama isim maksur? Buktinya ada maksurnya apa? Berakhiran alif. Gitu kan? Contohnya al-aso, al-fata dan yang semisalnya. Nah, isim-isim maksur. Ja'al fata ra'aitul fata marartu bil fata. Itu masih munsharif. Kita katakan marartu bil fata. Ba harful jar fata majrur bil ba wa alamatu jarihi kasrah muqaddar wa ma'na mudhariha ta'adzur. Kan gitu. Adapun marartu bil mardo. Maka i'rabnya apa? Ba harful jar mardo majrur bil ba wa alamatu jarihi al-fathah niabatan anil kasrati lanahu mamnu' minas sarfi. Beda kan? Marartu bil fata dengan marartu bil mardo. Nah, barakallahu fikum. Au kanat mamdudatan atau berupa isim mamdud. Nah. Apa pengertian isim maksur? Pengertiannya sebelum masuk ke isim mamdud. Sambil murojaah. Kayak bahasa Indonesia aja. Ya, isim yang berakhiran alif nasima. Naam. Isim maksur. Barakallahu fikum. Yang alif ta'nis maksura. Naam. Kemudian alif ta'nis mamduda ya. Qala au kanat mamdudatan atau alif tersebut alif mamduda ka sahra wa hamra wa zakaria wa asya. Naam. Sahra'a, hamra'a, zakaria wa asya. Naam. Barakallahu fikum. Alif isim ini berakhiran alif. Naam. Mana alif yang dimaksud? Alif mamduda. Ya, alif mamduda. Mana alif yang dimaksud? Alif yang tanpa harokat. Sahra, mana alifnya? Alif mamdudanya mana? Hamra, Zakaria, Asya, mana alifnya? hamzah itu alif. Nah, secara asal hamzah itu berasal dari alif. Nah, itu secara asal. Hamra asalnya ha mim ra alif lalu alif lagi. Nah, itu ya. Karena dia berasal dari humrun, asal katanya humrun. Humrun. Nah, alif dan hamzah yang terlihat sekarang sahra itu huruf tambahan. Nah, dan masih pada pengertian alif maksura, jadi isim yang berakhiran alif. Asalnya adalah ha yang hamra ya, ha mim ra alif lalu alif. Alif pertama berdiri, alif kedua bengkok. Hamra itu asalnya hamra. Lalu setelah itu alif yang kedua berubah menjadi hamzah, menjadi hamra'u. Hamra'u asalnya hamra lalu berubah menjadi hamra'u. Nah, ini juga pernah dijelaskan seingat ana di kitab itu Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif ya. Nah, dan ini menukil pendapat siapa? Para ulama yang tersebutan di Syarah Alfiyah Ibnu Aqil dan Hasyiah Al-Hudhuri. Nah, barakallahu fikum. Nah, dan tidak semua isim, karena itu tidak semua isim yang berakhiran alif dan setelahnya hamzah menjadi mamnu' minas sarfi. Karena itu tidak semua isim yang berakhiran alif setelahnya hamzah menjadi mamnu' minas sarfi. Contohnya apa? Du'aun, sama'un, a'da'un, asma'un, bina'un, rida'un. Itu berakhiran alif dan hamzah. Ya enggak? Nah, sebab apa? Sebab isim-isim tadi yang disebutkan itu hamzahnya adalah bukan hamzah tambahan, asli dari kata yang terjadi padanya perubahan, mukhalibaan harfil an mukhalibaanil asli. Duaun asalnya adalah duawun. Duaun apa asalnya? Duawun. Berarti hamzahnya asli bukan? Asli berasal dari wawu. Maksudnya asli di sini bukan huruf tambahan, asli berasal dari wawu. Samaun apa asalnya? Samaun. Hamzahnya asli bukan? Asli. A'daun apa asalnya? A'dawun. Karena berasal dari aduun. Aduun mufrad. Ya. Apa jamaknya? A'dawun. Lalu berubah menjadi a'daun. Nah, itu munsharif, bukan mamnu' minas sarfi. Apalagi? Binaun apa asalnya? Binayun. Dari bana yabni kan? Binayun. Berubah menjadi binaun. Berarti hamzahnya asli bukan? Asli. Ridaun. Apa aslinya? Ridayun. Ridayun. Berarti hamzahnya berasal dari? Ya. Ya, asli. Nah, barakallahu fikum. Nah, karena itu isim-isim yang masuk dalam mamnu' minas sarfi yang dikatakan dengan sebabnya adalah alif ta'nis maksura, yaitu alif yang tambahan, bukan asli dari kata. Seperti hamra'u. Asalnya apa? Dari humrun, ha, mim, dan ra. Nah, seperti misalkan sauda'u asalnya apa? Dari asalnya adalah hurufnya sud, sin, wawu, dan dal. Tan kita baca sudun misalnya. Nah, atau apalagi sofra'u, apa asalnya? Sufrun. Nah, barakallahu fikum. Yang hamzah tersebut adalah dari berasal dari alif asalnya. Nah, untuk memudahkan pengertian sering diartikan alif maksura atau isim maksur yang masuk dalam bab mamnu' minas sarfi, yaitu isim-isim yang berakhiran hamzah sebelumnya alif, semuanya tambahan, baik alif ataupun hamzah semuanya tambahan, melihat kepada hasil akhir ya. Nah, isim yang berakhiran hamzah sebelumnya alif, yang alif dan hamzah tersebut adalah huruf tambahan. Cirinya sebelum alif ada tiga huruf seringnya. Sebelum alif ada tiga huruf. Seperti hamra, sebelum alif ada berapa huruf? Tiga huruf. Namun ini tidak mesti, sebab kita dapati juga ada sebelum alif 3 huruf seperti asmaun. Sebelum alif ada berapa huruf? 3 kan? A'dau, a'daun, ada enggak 3 huruf? Ada. Karena itu perlu dikasih penjelasan, alif dan hamzah ini harus tambahan. Untuk mengecualikan tadi asmaun, a'daun yang sebelum alif juga ada 3 huruf, namun apa? Bukan tambahan hamzahnya, yaitu berasal dari perubahan asli dari kata, yaitu berasal dari kata yang mengalami perubahan dari asli huruf. Nah, barakallahu fikum. Nah, maksudnya perlu dibedakan, dijelaskan di sini supaya jangan sampai salah menjadikan kata yang serupa menjadi bab ini. Seperti yang kita sebutkan tadi, a'daun. Jangan sampai antum berkata marartu bi'a'da'a, aku melewati para musuh, menyamakan dengan marartu bi siapa? Hamro'a misalnya. Memang ada kesamaan. Ya kan? Berakhiran hamzah sebelumnya alif. Sebelum alif juga ada kata yang lebih dari 2 huruf. Ada kata yang lebih dari 2 huruf ya. Nah. Artinya cirinya atau dobitnya untuk ya alif maksura atau isim yang dikatakan ma'ruf minasharfi karena alif maksura adalah isim-isim yang berakhiran hamzah sebelumnya alif yang tambahan gitu ya, yang sebelum alif ada minimal 2 huruf, lebih dari 2 huruf, lebih atau 3 huruf ke atas. Minimal 2 huruf, minimal 3 huruf atau 3 huruf ke atas. Nah, qala wa hadhil ilatu hiyal ilatu tsaniyatu minnal ilataini lataini kullu wahidatin minhuma tamna'u sarfa wahdaha. Ilat ini, sebab ini adalah sebab yang kedua. Sebab ini yaitu sebab taknis adalah sebab yang kedua. 6 dari 2 sebab yang setiap sebab tersebut mencegah sorop secara individunya. Watakumu maqamal ilatain, dan menempati dua ilat. Menempati kedudukan dua ilat. Artinya cukup dengan satu ilat yang ada. Nah, kita contohkan marartu bihamro'a. Nah, ba harful jar hamro'a majrur bil ba wa alamatu jarihi fathah niyabatan anil kasrati li'anahu mamnu' minasyarfi li'ilatuhu ilatuhu alif ta'nis mamduda. Nah, itu cukup itu ya. Ilatuhu alif ta'nis mamduda. Marartu bi hubla, marartu bi hubla, ba harful jar hubla majrur bil ba wa alamatu jarihi kasra niyabat kasra muqaddara afan bi hubla fathah, ulang fathah muqaddara, ulang marartu bi hubla ba harful jar hubla majrur bil ba wa alamatu jarihi fathah muqaddara niyabatan anil kasrati. Nah, yang fathah muqaddara dikasih alasan. Alasannya apa? Ta'adzur. Lalu disebutkan lagi alasan dari pengganti sekarang. Niyabatan an anil kasrati li'anahu mamnu' minasharfi ilatuhu apa ilatuhu? Alif ta'nis mamduda. Nah, jadi ilatnya cukup antum menyebutkan alif ta'nis maksura atau alif ta'nis mamduda, seperti yang sebelumnya antum cukup mengucap sigha mutahal jumu'. Nah, itu juga cukup mengucapkan sigha mutahal jumu'. Nah, ini ilat-ilat yang satu menempati kedudukan dua ilat. Berbeda halnya dengan ilat-ilat lainnya yang antum katakan alamiah ma'a titik-titik atau wasfiah ma'a titik-titik. Nah, titik-titik tersebut berasal dari untuk alamiah 1-6 ya, atau untuk wasfiyah 1-3 seperti yang telah dijelaskan pada kesempatan yang telah lalu. Nah, barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Bab mamnu' min ash-sharfi gampang-gampang susah ya. Bab ini gampang-gampang susah. Nah, gampangnya kalau antum mengerti sebab-sebab yang disebutkan dari sebab-sebab yang ada. Ma'na minas sarfi antum harus pahami isim yang tidak menerima tanwin dan tidak menerima kasrah ketika majrur. Yang isim ini terjadi demikian karena adanya dua sebab itu, atau karena satu sebab yang menempati dua sebab. Kalau karena dua sebab berarti sebabnya karena alamiah bersama dengan yang lain atau wasfiah bersama dengan yang lain. Kalau satu sebab batas, maka sebabnya cukup dari sikomutah jumu' atau alif ta'nis maksurah atau alif ta'nis mamduda. Kemudian masing-masing punya dua bit ya, punya ketentuan. Apa itu alif ta'nis maksurah? Antum harus mengerti apa pengertian alif ta'nis maksurah. Isim maksur sendiri terbagi dua, ada isim maksur yang mau menasarfi dan juga ada yang tidak. Begitu juga isim mamdud yang tadi disebutkan alif ta'nis mamduda. Isim mamdud terbagi menjadi dua, ada isim mamdud yang munsharif dan ada isim mamdud yang ghairu munsharif. Yang ghairu munsharif berarti dikatakan mamdud minasarfinya karena alif ta'nis mamduda. Itu ya. Isim mamdud terbagi dua, ada yang munsharif, ada yang ghairu munsharif. Yang ghairu munsharif ini berarti mamdud minasarfi. Ketika dia mamdud minasarfi, alasannya adalah apa? Alasannya karena alif ta'nis maksura. Kalau isim mamdud ketika mamdud minasarfi, alasannya adalah alif ta'nis mamduda. Jadi beda antara isim mamdud dengan alif ta'nis mamduda. Beda antara isim maksur dengan alif ta'nis maksura. Karena tidak semua isim maksur mamnu' minas sarfi. Tidak semua isim mamdud mamnu' minas sarfi. Namun ketika kita dapati isim mamdud mamnu' minas sarfi, maka alasannya apa? Alif ta'nis mamduda. Ketika kita dapati isim maksur mamnu' minas sarfi, maka alasannya apa? Alif ta'nis maksura. Nah itu ya yang perlu diperhatikan, sehingga apa, jangan sampai salah untuk menentukan ini isim mamdud yang mamnu' minasarfi atau bukan, ini isim maksur yang mamnu' minasarfi atau bukan. Nah, apa itu, apa di antara cirinya? Kalau isim mamdud cirinya berarti hamzah atau alif yang ada di akhir kata itu semuanya tambahan, bukan asli, sehingga seringnya huruf sebelum alif adalah berapa huruf? 3 huruf minimal atau lebih, iya kan? Nah, kalau lebih seperti apa? Zakaria, lebih kan Zakaria? Yang 3 huruf seperti Sahra, Hamra. Nah, alif, apalagi setelah itu alif maksur. Ya, tadi mamdud ya. Alif maksur, cirinya apa? Alifnya menempati huruf keempat atau lebih. Lihat Mardo, Zikro, Hubla, huruf keberapa? Huruf keempat atau lebih. Adapun kalau alif yang menempati huruf ketiga seperti alfa, seperti fata atau alfata, seperti aso atau al-aso. Al-aso masih dikatakan menempati huruf ketiga karena al enggak dianggap. Nah, maka ketika itu di sini bukan mamnu' minasarfi isim maksurnya. Nah, itu ya. Bukan, nah, atau juga isim-isim tertentu yang serupa dengan ini, nah, barakallahu fikum. Ya, ada pertanyaan? Adapun adal, ya, maka apa? Adal intinya pada menghafal wazan tadi. Wazan maf'al atau fu'al. Ini untuk bilangan. Kalau sifat untuk bilangan ya. Bilangan 1 sampai 10 tinggal dihafal. Untuk membaca mau had, masna, maslas, marba, makhmas, masdas, masba, masman. Apalagi? Matsa. Ma'syar. Nah, itu kan. Lalu antum hafal yang wazan fu'alnya. Uhad, suna, sulas, ruba, apalagi? Khumas, sudas, suba, suman, tusa, usyar. Antum hafal. Dihafal apa yang tadi disebutkan. Antum sudah hafal untuk adal yang berupa sifat. Sedangkan adal yang berupa apa? Berupa alam. Ada berapa jumlahnya? Adal berupa alamiah. Artinya sebabnya alamiah ma'adal. Ada berapa? Ada 14. Nah, itu tinggal dihafal yang 14 itu. Yaitu apa? Zufar, Umar, Zufar, Zuhal, Nam, Jumah, Kuzah, Jusam, dan lain sebagainya ada di buku ya. Tinggal dihafal. Nah, berarti terbatas, gampang ya. Untuk adal, sebab adal baik alamiah atau wasfiah, gampang, sudah terbatas. Yang tadi disebutkan. Naam. Lalu apa yang sebelumnya? Sebab karena wazan fi'il. Nah, kalau wazan fi'il berarti untuk nama-nama, untuk nama-nama kalau alamiah berarti untuk nama-nama yang menyerupai wazan fi'il. Namun wazan fi'il khusus, yang khusus bagi fi'il yang tidak ada, jarang dipakai oleh isim. Seperti apa? Wazan fi'il yang bertasdid fa'ala, wazan fi'il yang berawalan hamzah, hamzah apa namanya? Wasal. Nah, hamzah awal atau wazan fi'il yang diawali oleh huruf mudoro'a. Nah, ini wazan fi'il yang alamiah. Nanti ada juga wazan fi'il karena wasfiyah. Nanti akan datang penjelasannya. Ini baru wazan fi'il yang kemarin kita bahas adalah wazan fi'il karena sebab wazan fi'il bersama dengan alamiah. Nah, dan yang sebelumnya lagi apa pembahasan kita? Jama'. Apa jama' yang dimaksud? Sigau muntahal jumu', yaitu isim-isim yang mengikuti wazan mafa'il atau mafa'il. Nah, mafa'il atau mafa'il dari sisi bentuknya, harokat dan sukunnya, samanya di situ ya, jumlah huruf, harokat dan sukunnya, bukan dari sisi huruf-hurufnya. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.